Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada setiap hari Senin. Kemudian beliau ditanya tentang kenapa beliau berpuasa pada hari Senin. Kata beliau, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Karena hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan dan pada hari Senin di mana unzila alayya, wahyu turun pada hari Senin. Yaitu malaikat Jibril datang menemui Nabi di Gua Hira pada hari apa? Hari Senin. Oleh karenanya di antara bentuk syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hari Senin hari yang mulia, selain malaikat juga mengangkat amalan pada hari Senin, ada sebab banyak menyebabkan Nabi puasa pada hari Senin. Di antaranya para malaikat mengangkat amalan pada hari Senin, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diturunkan wahyu pada hari Senin. Bahkan disebutkan oleh sahabat sebagian seperti Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah menuju ke Madinah juga hari apa? Hari Senin. Tatkala sampai di Madinah juga hari Senin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat juga pada hari Senin. Jadi beliau dilahirkan pada hari Senin dan beliau berpuasa pada hari Senin. Adapun pada tanggal berapakah beliau lahir? Maka ada dua pendapat pada bulan apa Rasulullah SAW lahir. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada bulan Ramadan. Kenapa disebut dalam hadis Rasulullah SAW diutus ala ra'si arba'ina sanah, yaitu di awal dari 40 tahun. Mereka mengatakan tatkala Nabi SAW diutusnya pada bulan Ramadan, maka kita mundur 40 tahun yang lalu beliau juga lahir persis bulan Ramadan. Maka lahirnya Nabi SAW pada bulan Ramadan. Ini pendapat, tapi pendapat ini lemah. Seluruh ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama menyatakan Rasulullah SAW lahirnya pada bulan Rabiul Awal. Hanya saja terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama, yaitu kapan lahirnya Nabi SAW. Dan khilaf itu disebutkan oleh para ulama seperti Nawawi, kemudian Ibnu Katsir dalam kitab-kitabnya menyebutkan tentang khilaf kapan lahirnya Nabi SAW. Demikian juga Ibnu Hisham, demikian juga Az-Zahabi, para ulama Syafi'i yang menyebutkan bahwasanya para ulama khilaf tentang kapan lahirnya Nabi SAW. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Intinya tidak ada dalil yang kuat, yang sahih, yang menyebutkan kapan Nabi SAW dilahirkan. Seluruhnya riwayat-riwayat, pendapat-pendapat ulama, namun tidak ada yang sahih. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Namun, para ulama sepakat Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya dari sini, kita tahu bahwasanya sebagian orang yang memastikan Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka ini pendapat yang tidak tepat, ya karena ada khilaf di antara para ulama dan tidak bisa dipastikan, berbeda dengan wafatnya Nabi SAW. Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Oleh karenanya dari sini, tidak ada kelaziman sebagian yang disangka oleh sebagian orang, bahwasanya kita harus merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanggal lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diperselisihkan oleh para ulama dan para sahabat dahulu juga mereka tidak merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum ada tiga model. Yang pertama, bersyukur dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bergembira dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita berpuasa setiap hari Senin. Tatkala Nabi ditanya, kenapa Anda berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi SAW, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Itu hari di mana saya dilahirkan. Oleh karena di antara bersyukurnya Nabi SAW, beliau berpuasa pada hari Senin karena beliau dilahirkan pada hari Senin. Kita pun demikian. Kalau kita ingin gembira dengan lahirnya Nabi SAW, kita bukan perayaan tahunan, tidak. Tetapi tiap minggu kita bergembira, bersyukur dengan lahirnya Nabi SAW. Caranya bagaimana? Berpuasa. Istilah kita maulid Nabi yang sunnah seperti ini. Saya ulangi. Maulid Nabi yang sunnah, yaitu setiap pekan, setiap hari Senin, caranya bagaimana? Berpuasa. Siapa yang contohkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jenis model maulid yang kedua, yang disebut oleh para ulama Syafi'iyah, dan ini dibolehkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya. Yaitu mengadakan acara maulid dengan membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beramal soleh pada hari tersebut, dengan mungkin memberi makan kepada fakir miskin. Ini sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan. Dan yang sering tersebar di tanah air kita, model yang ketiga, yang diingkari oleh ulama Syafi'iyah juga, yaitu mengadakan acara maulid dengan berhura-hura berlebih-lebihan sampai bercampur dalamnya kemungkaran-kemungkaran. Oleh karenanya, pendiri NU, Kiai Hadratus Syekh Hashim Rifai, beliau menulis buku tentang peringatan-peringatan yang penting tentang itu, yaitu mengingatkan umat tentang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang pada acara maulid. Beliau sebutkan, dan bukunya dicetak di Indonesia. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang beliau sebutkan di acara maulid, yaitu adanya nyanyian-nyanyian, adanya musik-musikan. Padahal seluruh ulama empat mazhab mengharamkan musik. Apalagi ulama Syafi'iyah mengharamkan musik. Namun ini sudah fitnah yang tersebar, bahkan dakwah pun dengan musik sekarang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um menyatakan, kalau ada orang dicuri alat musiknya, maka orang pencuri tadi tidak perlu dipotong tangan. Kenapa? Hukum dia mencuri alat musik sama seperti mencuri bir dan mencuri babi. Enggak ada bedanya. Sama-sama perkara yang haram. Ini dalam kitab Al-Um, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian juga, dalam kitab Al-Um juga Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa ada orang datang kemudian merusak alat musik seseorang, maka dia tidak perlu ganti. Misalnya ada seorang masuk ke rumah kita, kita punya alat musik. Waliyahdubillah, kemudian ada orang tersebut menghancurkan gitar kita, menghancurkan organ kita. Maka dia tidak perlu ganti. Kenapa? Hukumnya sama kalau dia menghancurkan bir. Hukumnya sama kalau dia bunuh babi. Enggak perlu diganti. Sama-sama haram. Sampai-sampai Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair. Ini buku-buku yang ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Memasukkan mayit alat musik termasuk dosa-dosa besar. Kenapa? Melalaikan. Syaitan ingin kita terlalaikan. Wa minan nasi ma yashtari lahu al-hadis, di antara sebagian orang ada yang membeli nyanyian, membeli musik-musikan, melalaikan. Bagaimana umat bisa tegak sementara mereka sibuk dengan musik-musik, lupa dengan baca Al-Qur'an, lupa dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, musik-musik ya, kalau kita katakan ada musik-musik Islami, itu pun sedikit, kebanyakan musik yang membuat umat tenggelam dalam musik tersebut, musik-musik yang haram, isinya cinta-cinta, isinya tentang perempuan, isinya tentang kesedihan, isinya tentang itulah. Apa ada orang nyanyi musik sambil bertauhid? Ya, kalau saya enggak pernah dengar. Ada orang bermusik kemudian mengatakan, ayo sholat lima waktu di masjid, berjamaah, ada atau tidak? Saya enggak pernah dengar. Yang ada tentang perempuan, tentang cinta-cinta, tentang kesedihan, tentang macam-macam. Dan demikianlah, melalaikan manusia. Demikianlah kemungkaran yang terjadi di sebagian acara maulid yang diingkari oleh para ulama Syafi'i. Di antaranya, acara maulid dikerjakan dengan musik-musik. Belum ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Belum tabzir berlebih-lebihan. Belum yang saya lihat di tanah air Indonesia, orang-orang buat patung-patung kuda, kemudian patung kalajengking, kemudian pawai. Ini buat apa seperti ini? Apakah orang buat patung kemudian tambah iman? Kemudian pawai berhari-hari? Apa faedahnya? Apa dengan demikian menambah cinta kepada Nabi SAW? Terus waktunya sholat, enggak ada yang sholat berjamaah. Oleh karena saya katakan, kalau seorang ingin melaksanakan cinta kepada Nabi, laksanakan maulid dengan tata cara Nabi. Dan ini jelas-jelas berpahala caranya berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Tatkala Nabi ditanya, kenapa berpuasa pada hari Senin? Kata Rasulullah SAW, dhaka yaumun wulidtu fihi. Itu hari di mana aku dilahirkan. Kemudian Rasulullah SAW lahir pada, sebagaimana kita jelaskan tadi, hari Senin, dan ini membawa perubahan terhadap alam semesta karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus nabinya pada kondisi yang sangat rusak tatkala itu, sebagaimana telah kita jelaskan. Perzinahan tersebar, minum khamar tersebar, kebejatan tersebar, kesyirikan tersebar, penyembahan terhadap berhala tersebar, perdukunan tersebar. Di zaman sangat rusak baik sisi agama maupun sisi moral. Maka waktu yang tepat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Allah Subhanahu wa taala melihat pada penduduk dunia dan Allah murka kepada mereka, orang Arab dan juga orang Ajam. Kenapa mereka terjerumus dalam kesesatan kecuali sebagian dari sisa-sisa ahlul kitab. Demikianlah kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.